banyak di luar yang menunggumu. Hidupku tuh dinikmati, jangan sampai kamu frustasi. Apa maneh sampai stres diri gara-gara mengharap mantan kembali. Tuku ketan neng prapatan, pialikan neng mantan, podo karo mangan jangan ngetan. Tuku ketan neng prapatan, pialikan neng mantan, podo karo mangan jangan ngetan. Opo wis ra payu, opo wis ra laku, sampai-sampai koe bener pikirmu. Opo wis ra payu, opo wis ra laku, sampai-sampai bener pikirmu. Jangan ngetan.